generasi muda, putra putri bangsa. Singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah. Bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka. Tegaknya agama ada di pundakmu. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Tonggak-tonggak tua butuh tunas baru. Coba renungkan itu. Coba renungkan. Coba renungkan itu. Coba renungkan. Coba renungkan itu. Coba renungkan. Coba renungkan itu. Coba renungkan. Dan tinggalkanlah segala bentuk kemaksiatan. Tinggalkanlah segala bentuk kemungkaran. Dan tinggalkanlah segala bentuk kejahatan. Dan tinggalkanlah segala bentuk kenakalan. Dan tinggalkanlah segala bentuk kemalasan. Dan tinggalkanlah segala bentuk. Generasi muda, putra putri bangsa. Singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah. Bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka. Generasi muda, insan beragama, tunjukkanlah bahwa anda berakhlak mulia. Sinarilah wajah bangsa dengan keimanan. Siapapun anda, mari amalkanlah. Jangan cuma kata, mari nyata. Citra bangsa harum dan mulia. Mari kita amalkan. Mari amalkan. Mari kita amalkan. Mari amalkan. Mari kita amalkan. Mari amalkan. Mari kita amalkan. Mari amalkan. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Jadi karyawan, jadilah karyawan. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang takwa. Jadi seniman, jadilah seniman yang takwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Jadi petani, jadilah petani yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Wahai generasi muda, insan beragama, tunjukkanlah bahwa anda berakhlak mulia. Sinarilah wajah bangsa dengan keimanan.